sebagai cintamu yang suci dengan setulus jiwa ragaku, karena tak mungkin diriku ini dapat membuat engkau bahagia. Bukankah kau tahu siapa diriku sebenarnya? Ku tak mau nanti kau kecewa hanya karena diriku ini. Bukankah